Kita sudah masuk ke sesi kedua ya. Anda sudah berbagi tugas. Boleh saya tahu hasilnya? Pak siapa? Surya. Ya, tetap tanggal-tanggal paling nanti kalau bergeser, kalau ada ujian tengah semester ya. Tapi urutannya kadang seperti yang sudah dibuat oleh Pak Mas Dodi, sudah mereka sudah tahu. Masih ada sebenarnya apa sih Pak? Oke, Pak Mas Dodi. Ada yang belum lihat? Jadi 7 Februari itu sudah segera ya. Itu ilmu-ilmu pasti dengan Suryanto dan Chandra apa nih? Ya. Chandra. Pak Chandra mana? Pak Suryanto. Ketua kelas. Oh. Ilmu-ilmu alam. Marco dan Meike ya. Ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, Rusma dan Melati. Nah, itu diambil dari buku yang sudah Anda copy, bukan buku ini, tapi yang satu, yaitu Telah Ilmu-Ilmu. Saya kira ini. Ada satu buku ya, Filsafat Ilmu gitu namanya. Hah? Kenapa? Saya sudah copy dari bab 2 atas lagi kan. Nah, ini. Kenapa bab 2 aja? Bab 1 sendiri kemarin sudah lewat, saya taruh di situ Pak tadi. Tapi semua kembali ya udah. Sudah kembali. Jadi copy atau soft copy saya taruh di situ. Ada saya scan lagi bab 1. Bab 1 saya scan, saya taruh di situ. Di situ. Nah. Oh, nanti jadi teman-teman yang mau aku. Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Belum selesai. Kalau mereka mau scan, nggak baik juga semuanya di scan sebetulnya. Lebih murah. Di sininya nggak bisa buka laptop. Nggak. Iya. Tapi ini udah semua, mulai bab 2 sampai seterusnya. Yang bab pertama saya scan, kemudian yang bab seterusnya, yang terakhir aja itu apa ya? Yang ada fire dan segala itu saya scan juga. Oh iya. Jadi ini yang di tengah. Oh iya. Logika, matematika dan beberapa lagi. Jadi supaya Anda tidak bingung, Pak Surya sudah untuk buku Filsafat Ilmu itu ada bab-bab, terutama bab pertama, lalu bab terakhir begitu atau bagian terakhir itu di scan. Sedangkan sisanya di copy di situ. Yang dimulai dengan judul beberapa asas logika, ya. Nah, di buku itulah mereka yang akan presentasi ilmu pasti, ilmu alam, sosial kemanusiaan itu fokus. Kita mau fokus di situ dengan metode. Mungkin ada yang sudah pernah mendapat filsafat ilmu, ini penyegaran lagi supaya dalam rangka studi magister, salah satu bobot dari studi magister adalah sebetulnya beda dengan S1 ya. S1 itu tekanannya adalah pada pengenalan dasar-dasar ilmu pendidikan gitu ya. S2 itu tekanannya pada penelitian ilmu pendidikan. Jadi membuat Anda menjadi peneliti sebetulnya. Ya, lalu mengajar juga bisa ya. peneliti itu kan memberi inspirasi, menangkap inspirasi atau mengajarkan. Kalau S3 itu menjadi kontributor sesuatu yang baru untuk masyarakat berdasarkan ilmu pendidikan. Lebih sulit lagi, menjadi peneliti itu sudah memakai bahan, ada observasi, lapangan, ada tema, peneliti sudah jadi gitu ya. Kalau kontributor, memeriksa dulu metodenya itu baru atau tidak, bahannya belum pernah dibuat atau tidak, sumbangan baru. Jadi persyaratannya ya harus, anu ya, kalau mau serius di Indonesia, maksud saya, di Indonesia belum sangat serius. Kalau mau serius di Indonesia harus ada sistem jaringan mikrofilm atau apa begitu di perpustakaan-perpustakaan, termasuk di fakultas-fakultas di seluruh Indonesia untuk bisa melihat daftar tema-tema yang sudah dikerjakan di dalam ilmu pendidikan. Nah, lalu tema Anda memberi kontribusi atau tidak gitu ya. Lalu kemudian setelah selesai nanti masukkan lagi ke jaringan itu, lalu orang tidak akan mengulangi itu atau mengembangkan lebih jauh. Nah kalau S2 sebetulnya semacam itu, tapi lebih ke praktek riset sebetulnya. Nah untuk bisa fokus ke soal riset seperti itu, sangat wajar kalau Anda mengerti loh perbedaan metode. Pasti Anda sudah tahu perbedaannya, tapi kita rinci lagi supaya tahu problemnya. Nah, kemudian kita akan membahas sains dan positivisme. Nah, persis pada positivisme itu, entah bagaimana orang-orang ilmu sosial itu begitu kagum dengan ilmu alam, lalu memakai metode ilmu alam untuk memberikan masyarakat. Itu ada problem yang perlu kita waspadai. Lalu kita akan membahas sains dan kepentingan. Berhubung katanya sains itu ilmu objektif atau pengetahuan objektif, tidak ada kepentingan gitu ya, akan ditunjukkan bahwa sebetulnya ada kepentingan di situ. Ini saya kemudian masuk ke metode-metode riset sosial. Mengapa saya pilih blok metode ilmu-ilmu sosial? Ya karena ilmu pendidikan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Kita meneliti manusia dan bukan alam. Nah, saya ajukan di sini metode-metode yang paling visible untuk kita dan menarik untuk kita. Nanti kalau Anda mempelajari metode, ada juga subjek metode-metode riset atau apa gitu ya, metode penelitian. Pak Lawrence yang mengepalai, lalu kami semua dalam tim teaching akan masuk ke kelas gitu ya. Itu akan lebih detail lagi gitu untuk ilmu pendidikan. Tapi kalau yang ini metode riset sosial lebih filosofis. Penting punya pemahaman yang cukup umum dulu tentang metode itu seperti apa, yaitu hermeneutik, thick description, teori kritis, sains dan feminisme. Nah, itu satu blok. Nah, kemudian masalah kebenaran ilmiah dan kebenaran agama ini disputasi lah ya. Kadangkala kita hadapi juga persoalan ini kalau kita mengajar, khususnya di sekolah-sekolah dengan visi religius ya, Muslim juga, Kristen juga ya. Bagaimana menanggapi persoalan-persoalan yang sebetulnya filosofis ya, teori Big Bang, teori evolusi ya, itu bagaimana? Nah, saya masih bisa memberikan kepada Anda buku-buku, e-book tapi. Nah, salah satu e-book yang penting yang bisa dibaca mengenai ini tulisan dari Alvin Plantinga, seorang filsuf Amerika yang dewasa ini juga menghadapi para ateis di Amerika untuk berapologetik gitu ya, berapologia gitu ya, untuk iman. Iman itu dia memang dari kubu, boleh bilang dari gereja reform, tetapi kalau saya baca teksnya saya kira cukup banyak argumen yang ada di yang dia berikan itu bisa diambil oleh kaum teis pada umumnya. Teis dalam arti keturunan Abraham dari sisi iman gitu ya, monoteis. Nah, itu bisa ambil di sana, yang percaya pada penciptaan. Kemudian sains dan kondisi postmodern. Nah, perlu saya berikan untuk kita bahas karena di mana-mana sekarang orang bicara tentang perubahan-perubahan besar ya di dalam masyarakat menjadi semakin majemuk, maka ilmu juga terpengaruh oleh keadaan itu dari sisi metode. Lalu sains dan ekologi. Jadi saya sejak lama memang mengintegrasikan selalu persoalan perempuan, persoalan ekologi, persoalan postmodernisme ini supaya apa namanya mahasiswa beserta filsafat ilmu itu sambung dengan kondisi-kondisi aktual gitu ya. Akan kita akhiri dengan diskusi yang sangat praktis, yaitu tentang sains dan tanggung jawab ilmuwan. Ini kode etik. Apakah Anda semua sudah tahu ya? Sudah tahu kan? Jadi saya tidak perlu sebut lagi nama-nama sudah. Ini nama resmi atau nama panggilan? Nama singkat, Pak. Saya bisa menemukan kembali di daftar nilai ya. Misalnya ada yang namanya Ganda gitu, nanti ternyata Suganda gitu ya. Saya menebak-nebak resmi supaya saya temukan kembali di tanggal, Pak. Oh ya, tanggal. Kalau tiap per session kan berarti kita gak ada waktu UTS dan UAS. Jangan. Jadi ada waktu UTS di mana kita tidak presentasi. Berarti ada dua kelompok dalam satu sesi, Pak. Harus ada dua kelompok dalam satu sesi. Pernah ada yang begitu ya? Oh, ini sudah diatur sesuai dengan tanggal-tanggal yang ada ya? Iya. Gak apa-apa kalau misalnya ternyata harus ada satu tanggal untuk UTS, satu tanggal untuk UAS aja kan, Pak ya? Andai kata ini sudah tanggal-tanggal yang disediakan oleh UPH dan tidak dapat dua hari lagi, gitu ya. Biarkan tetap ini. Lalu ketika hari UPS kita ada satu presentasi. Tidak apa-apa. Jadi UTS saya sederhana sekali. UTS saya hanya memakan waktu paling lama 45 menit ya. Dengan dua soal saja. Banyak atau sedikit? Pertanyaan singkat dua begitu ya. Tapi tutup buku ya. Tutup buku. Kalau misalnya Pak ya, tapi ke bagian yang sains dan kepentingan. Lalu di sini Bapak kasih referensi. Nah itu apakah hanya dari buku itu saja kami ambil dan dipresentasikan atau oke. Okay. Itu menjadi literatur wajib. Sedangkan kalau Anda menemukan literatur lain, anggap aja sebagai kesempatan untuk membaca topik itu. Silakan, tidak masalah. S2 kan penelitian, artinya apa? Dibuka kemungkinan seluas-luasnya untuk ke sumber-sumber. Nah, jadi sebetulnya saat sekarang ini belajar tidak lagi bisa dibatasi dengan literatur yang diberikan oleh dosen. Sebetulnya bisa mengakses internet, sumber-sumbernya banyak sekali, e-book juga bisa diambil di sana. Saya sendiri sebetulnya dengan memberikan ini ya agak gak enak juga, karena sebetulnya di internet ada, cuma tulisan orang-orang ini gak ada gitu. Dan memang saya mengambil ini karena saya anggap tulisan mereka cukup bagus gitu untuk tema ini. Sekali lagi mengenai tanggal 9 Mei itu memang masih ada kelas kan Pak ya, saya untuk konfirmasi aja, karena 9 Mei ini kalau di pelajaran lain saya tidak tahu apakah masih ada kelas atau tidak. Ini aja Pak, andai kata tidak nanti kita tumpuk ke satu minggu sebelumnya. Ya, tidak masalah. Lagi pula kadangkala ada libur-libur itu di situ, ada di sini sudah tidak dimasukkan. Iya. Pasca misalnya, lalu juga yang libur. Ya semoga pengajarnya juga sehat terus sampai akhir itu. Kalau tidak nanti saya telepon, maaf saya mau istirahat di hari Sabtu. Baik. Ya, semoga kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Nah, kita akan mulai. Anda butuh PowerPoint kan? Enggak, kalau senang juga melihat PowerPoint, mungkin lain kali disiapkan gitu, disambung. Tadi sudah ada satu itu. Itu dicolok ke laptop langsung ini. Langsung ke laptop. Atau di sini. Iya. Di sini. Biasanya itu udah dicolok gitu. Sudah itu. Jadi itu cuma screen aja. Laptop apa? Enggak, saya enggak. Mau pakai ini. Ini udah. Tinggal kontrol. Enggak ada. Komputernya, PC-nya ada nggak sih? PC-nya ada nggak? Panggil aja lah, OB-nya. Sound system. Sound system biasanya bawa laptop, calon ke laptop. Karena bawa laptop, kan nggak ada PC. Ya, silakan. Oh, tapi ini komputernya udah ada. Ada USB-nya segala. Ini sebetulnya sederhana, cuma kadang-kadang nggak tahu yang sebelah mana. Oh, kayak iMac gitu ya. Membahas pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Saya ingin kita mulai dengan pertanyaan itu. Menurut pendapat Anda, apakah perbedaan pengetahuan, perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan, antara knowledge dan science, apakah perbedaannya? semuanya di dalam kehidupan kita yang sekarang disoroti oleh sains. Namun tidak semua pengetahuan itu sains gitu ya. Nah, tapi bedanya apa itu pengetahuan dan sains? Pasti ada perbedaannya. Menyamakan pengetahuan dan sains pasti adalah suatu kesalahpahaman yang fatal. Tapi kita harus bisa membedakan apa bedanya itu. Lewat intuisi dulu, baru lewat argumentasi deh. Intuisi dulu. Oh, pengetahuan semua yang diketahui manusia terkait dengan. Semua yang diketahui oleh manusia lewat panca indera adalah pengetahuan. Semua yang diketahui oleh manusia. Semua yang diketahui. Semua yang diketahui lewat panca indera. Pengetahuan. Ada lagi? Hasil persepsi, belajar, dan penalaran. Itu pengetahuan? Iya. Hasil persepsi. Belajar dan penalaran. Penalaran. Reasoning. Hasil. Hasil ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Semua yang diketahui lewat panca indera adalah pengetahuan. Ini definisi ini mengandaikan begini. Bahwa objek, ini objek menjadi isi dari kemampuan manusia. Isinya itu adalah objek itu, semua yang diketahui lewat panca indera. Nah, dibatasi lewat panca indera. Berarti yang tidak lewat panca indera bukan pengetahuan. Ada juga sumber lain yang yaitu misalnya lewat akal. Nah, lalu dilengkapi di sini. Penalaran, persepsi itu panca indera, mungkin belajar juga, lalu penalaran. Nah, penalaran ini tidak dicakup di dalam sini. Definisi ini fokus pada objek, bukan pada subjek. Pada sesuatu di luar manusia. Semua yang diketahui, misalnya, saya mengetahui meja. Meja ini diketahui, berarti meja ini pengetahuan, bukan ini hasilnya sebetulnya ya. Kalau kita sebut hasil, ini lebih ke arah subjek, hasilnya mengetahui. Oke, baik. Bedanya apa dengan science? Ada bukti ya. Mungkin kalau karena saya ngajar di science itu pasti biologi, kimia, fisik seperti itu. Itu kan macamnya. Tapi perbedaannya apa ya? Ada bukti ilmiah dari pengetahuan tersebut. Ada bukti ilmiah. Menggunakan teori, data, teori, model, data dan seterusnya. Ya. Baik-baik. Ya, dan itu mengalami proses dan seterusnya. Okay. Merupakan hasil observasi dan eksperimen. Baik, baik. Ini bagus sekali. Kita perdalam sedikit Pak ya. Kapan sebuah pengetahuan berhenti dan lalu mulailah ilmu dari pengetahuan itu. Beri contoh. Maksudnya? Kapan sebuah pengetahuan tentang bidang tertentu berhenti sebagai pengetahuan dan berubah menjadi sains dan mulai sebagai sains gitu. ketika apa mengumpulkan data-data yang ada yang di beri contoh deh, beri contoh. Mungkin lewat contoh menjadi lebih jelas. Contoh yang sederhana ya. Sederhana. Kita dengar dulu coba. Kayak barangkali contoh dalam sains ya, apa biologi, kalau misalnya dulu barangkali orang tidak tahu tentang bagaimana bunga bisa mekar, jadi itu diobservasi ya. Barangkali itu ada bantuan dari matahari, dari ya, apa, dari air atau mineral ya, yang di bawahnya. Jadi mulai mengobservasi, mengumpulkan data, melihat, kemudian memberikan kesimpulan dari apa, dari hasil observasi ya. Baik, kemudian baik, memberikan hasil. Baik. Iya. Sudah meraba, enggak? Anda mempertajam. Nah, itu bukan gravitasi kan? Kalau ini cuma sekedar tahu bahwa gua itu jatuh dari pohon, pasti ada sesuatu yang menyebabkan gua itu jatuh. Betul. Itu pengetahuan. Gua jatuh ada penyebab. Ketika dia melalui di dalam melakukan eksperimen, ya, baik, semakin tajam ya. Bisakah Anda memakai satu kata kunci? Dengan satu kata kunci itu kita bisa berpisah dari pengetahuan pada umumnya dan masuk ke dalam sains. Satu kata. Bukti. Ya. Bukti. Hasil studi metodologi. Baik, ini metodologi. Dalam kata metodologi ada soal bukti, ada soal proses, ada soal teori, ada soal macam-macam. Kata kunci adalah metode atau metodologi gitu ya. Nah, itu dengan kata metodologi atau metode break dengan pengetahuan pada umumnya. Nah, jangan Anda lupakan bahwa sebetulnya pengetahuan itu bukan objek loh, seperti yang ada di sini, tetapi ada di dalam subjek, yaitu orang yang mengetahui sebetulnya. Anda mengetahui sesuatu, saya mengetahui sesuatu, berarti kita mempunyai pengetahuan tentang sesuatu. Sesuatu yang kita ketahui atau sesuatu yang diketahui itu adalah objek pengetahuan kita. Ya. Berarti di dalam setiap aktivitas pengetahuan itu ada hubungan subjek dan objek pengetahuan. Ini penting. Dan ini kata kunci di dalam filsafat sains ya, atau filsafat pengetahuan gitu ya. Subjek ini disebut knowing subject atau bahasa Indonesia subjek penahu, penahu knowing ya, mengetahui, subjek yang mengetahui, sedangkan objeknya adalah objek yang diketahui. Di dalam fenomenologi disebut noesis dan noema, gitu ya. Sama saja subjek dan pengetahuan. Noesis itu subjeknya, noema itu yang diketahui. Nah, berarti ada kesenjangan ya. Ada jurang di antara subjek dan objek. Jurang itu ingin dijembatani sehingga subjek dan objek itu saling mendekat, kalau bisa menyatu gitu ya. Nah, dalam praktek tidak pernah menyatu. Bayangkan kalau subjek yang mengetahui bersatu dengan objek yang diketahui, itu artinya gini, semua manusia atau semua makhluk rasional yang berpikir di alam semesta ini, Homo sapiens, ET, kalau kita anggap malaikat juga termasuk di dalamnya, boleh ya. Pokoknya semua makhluk yang berpikir dan berpikir-pikir identik dengan realitas sebagai keseluruhan. Kesadaran sama dengan realitas gitu. Ini radikalnya gitu ya. Masuk ke dalam metafisika kan gitu ya. Kapan itu seperti itu? Itulah yang namanya kebenaran absolut. Bahwa semua kesadaran itu bisa mengetahui seluruh realitas yang ada. Kapan itu? Di ujung sejarah aja belum tentu ada gitu ya. Nah, itu kalau berpikir radikal seperti itu. Namun kita hidup dalam sebuah dunia real. Di dalam dunia real ini ada kesenjangan antara subjek dan objek, dan kita berusaha untuk mendekatinya. Contoh, harus dibuat contoh yang konkret, konkret-konkretnya, supaya Anda nangkep yang saya maksud, yaitu gini. Betul nggak BG itu Budi Gunawan itu memang bersalah sehingga dijadikan tersangka oleh KPK? Betul. Bahkan juga Bambang Wijayanto, benar kan gitu ya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa subjek dan objek dalam sektor ini, sektor hukum, menyatu ketika kita bisa membuktikan semuanya dan semua bisa mencapai suatu konsensus absolut, tidak ada dissenting opinion, terbukti secara sah dan meyakinkan bahkan secara publik juga bahwa ini memang pelaku korupsi. Nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 itu subjek dan objek matematika itu identik. Dalam dunia sosial dan hukum dan politik mungkin nggak menyatunya subjek dan objek? Kayaknya nggak bisa deh. Benar kan? Nah, paling tidak mendekati. Nah, untuk bisa mendekati objek itu dibutuhkan metode, saudara-saudara. Tetapi metode, apakah pasti bisa mendekati? Jangan-jangan kalau salah metode malah menjauhkan. Nah, gitu. Itulah persoalan yang harus kita hadapi kalau belajar ilmu-ilmu itu apa. Berarti gini, kalau kita belajar ilmu atau belajar filsafat ilmu ya, kita ini ada di atas ilmu. Jadi kita sedang mengevaluasi ilmu-ilmu ini kayak apa. Ini harus Anda sadari. Jadi jangan Anda merasa bahwa, oh kok sombong amat nih filsafat. Harus ada sebuah pendekatan semacam itu supaya kita berhati-hati dengan ilmu. Ilmu itu bukan kebenaran. Ilmu adalah salah satu cara untuk mendekati objek. Nah, kalau malah menjauhkan dari objeknya, kita harus koreksi ilmu itu. Nah, pernyataan seperti ini hanya bisa datang dari filsafat. Nah, untuk bisa sampai pada evaluasi semacam itu, memang kita harus tahu apa perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini penting. Ini acara kita. Kita harus tahu bentuk-bentuk pengetahuan, perbedaan pengetahuan dan keyakinan. Kalau dibilang pengetahuan ya, itu seperti awan. Awan itu macam-macam, kabur, nggak jelas gitu ya. Di dalam awan kita tidak tahu itu pesawat warnanya apa, kecil atau besar kita tidak tahu. Begitu juga kalau dikatakan pengetahuan itu macam-macam di dalamnya. Misalnya pengetahuan tentang diri, pengetahuan sehari-hari, pengetahuan tentang orang lain. Macam-macam pengetahuan. Nah, tapi ini termasuk di dalam pengetahuan juga keyakinan sebetulnya kalau kita bicara dalam hidup sehari-hari. Keyakinan-keyakinan sehari-hari itu juga suatu pengetahuan. Akal sehat itu sendiri juga suatu pengetahuan. Akal sehat, common sense. Nah, maka kita harus memilah suatu wilayah yang begitu luas dari pengetahuan sehingga semakin meruncing dan menyempit dalam sebuah distingsi yang nanti berakhir pada ilmu itu apa, ya. Nah, maka kita akan lihat di sini beberapa topik yang akan kita bahas, bentuk-bentuk pengetahuan. Lalu ada satu topik yang sangat penting, berasal dari fenomenologi dunia kehidupan. Lalu bagaimana hubungan sains dan dunia kehidupan, sains dan pemakaian bahasa, lalu logika riset, klasifikasi sains. Nah, lihat, ini makin meruncing dan makin spesifik. Oke, Anda dulu yang mulai. Apa perbedaan sekarang pengetahuan dan keyakinan? Kita boleh yakin dengan sesuatu, tapi belum tentu itu pengetahuan, ya. Tapi kan ada bedanya pengetahuan dan keyakinan. Termasuk dalam keyakinan adalah belief dan faith, ya. Religious belief itu termasuk faith. Nah, tapi itu dalam filsafat sama aja. Kalau nanti di teologi dibedakan lagi. Boleh, dalam filsafat sama. Apa bedanya keyakinan dan pengetahuan? Belief and knowledge. Pengetahuan kan udah ada tadi. Keyakinan cuma dulu. Ya, silakan. Keyakinan itu sesuatu yang mungkin kita tidak bisa buktikan, tapi kita percayai sebagai satu kebenaran yang absolut, setidaknya buat diri kita. Artinya tidak ada bukti. Sesuatu yang mungkin kita tidak bisa buktikan kepada orang lain, tapi kita mengalaminya, atau kita memiliki pengalaman atas keyakinan tersebut, sehingga kita menganggapnya sebagai satu kebenaran, bahkan kebenaran yang absolut. Walaupun mungkin itu hanya untuk si orang yang yakin, dan sulit untuk meyakinkan orang lain. Oke. Okay. Tapi kan keyakinan tidak harus kebenaran absolut. Yakin kan tidak harus bersentuhan dengan sesuatu yang sangat total. Sehari-hari kita juga bisa yakin, gitu ya. Kalau yang Anda gunakan itu salah satu bentuk keyakinan, misalnya keyakinan religius itu bisa seperti itu, ya. Tapi mari kita coba menyentuh keyakinan yang kadarnya lebih lemah. Mengenai sumber otoritasnya, kalau pengetahuan otoritasnya rasio atau satu circle dari ilmuwan dan keyakinan, mungkin sumber otoritasnya lebih kepada tradisi. Kemudian ya, walaupun di dalam pengetahuan ada tradisi juga, ya. Boleh. Tapi Anda fokus pada komponen-komponennya. Coba lihat hakikatnya. Ini filsafat. Jadi kalau lihat, misalnya kita membandingkan apple to apple, gitu ya. Ini bongkahan yang disebut pengetahuan. Ini bongkahan yang disebut keyakinan, gitu ya. Cirinya seperti apa, ini cirinya seperti apa. Nah, kalau Anda bilang tradisi, ya betul juga bahwa dua-duanya mengandung itu. Tapi bagaimana behaviornya atau sikapnya terhadap sesuatu, gitu ya. Itu tadi Ibu sudah mengacu ke sana, ya. Itu benar, ya. Aspek itu, salah satu aspek dari keyakinan adalah tanpa bukti tadi, ya. Tetapi diterima sebagai kebenaran. Kadang tanpa pertanyaan atau dijawab, gitu ya. Oke, itu salah satu ciri seperti itu. Kalau dari sikap berarti keyakinan itu sampit gitu total. Kalau pengetahuan lebih mempertanyakan. Iya, iya, iya. Boleh juga seperti itu ya. Itu bagian dari kodratnya. Ada lagi mungkin? Coba Pak. Iya. Pengetahuan itu sesuai dengan kita memiliki berdasarkan pemahaman. Kalau keyakinan itu menurut saya mungkin berdasarkan kondisi. Kadang-kala keyakinan itu bisa didasarkan oleh pengetahuan, kadang tidak sama sekali. Karena kita meyakini aja dari intuisi kita. Intuisi itu sebentuk pengetahuan, Pak? Iya. Hanya ini semacam pengetahuan yang tidak kita sadari. Bahkan daydreaming itu ada filsufnya, namanya Ernest Bloch. Itu menulis sebuah buku The Principle of Hope. Itu tentang utopia. Nah, dia bicara bahwa sebetulnya daydreaming, melamun, bayangkan, itu suatu pengetahuan subsadar yang menurut dia itu bisa diangkat menjadi sadar, lalu jadilah visi. Maka kalau ada mahasiswa yang mau mengerjakan leadership dengan visi itu, saya baca itu principle of hope terus sekali. Jadi ada pengetahuan yang tidak disadari, ya. Fantasi, imajinasi itu suatu pengetahuan juga, kadang-kadang tidak kita refleksikan lebih jauh. Kalau kalau pengetahuan itu ya itu, mungkin dari hasil persepsi, dari hasil pengamatan, dari hasil belajar penalaran manusia. Tetapi keyakinan menurut saya ketika manusia itu sampai pada tataran bahwa dia merasa benar terhadap sesuatu dan dia meyakini bahwa sesuatu itu benar. Itu yang menurut saya keyakinan. Iya, sama seperti Ibu tadi. Cuma gini, boleh nggak saya bantu dengan ilustrasi ini? Seperti tadi, kapan? Ini kan pengetahuan dan keyakinan jangan dipisahkan begitu aja. Ini bagian dari proses kehidupan manusia. Jadi termasuk yang tidak jelas itu pengetahuan. Pengetahuan tadi saya bilang ada yang tidak disadari, ya. Ada yang imajinasi, ya, utopis, macam-macam, ya. Nah, keyakinan itu pun juga sebetulnya mengandung unsur kognitif, loh. Nah, kalau kita sekarang menganalisa, maksudnya supaya perbedaannya jelas, itu bukan bermaksud mengatakan bahwa dalam kehidupan itu bisa dipisahkan secara bersih, gitu, ya. Enggak. Ini hanya untuk analisis. Nah, kira-kira dengan ilustrasi ini, kapan keyakinan berhenti dan berubah menjadi pengetahuan? Kapan? Nah, itu akan tertolong Anda untuk melihat perbedaannya. Bukan, kapan? Bukan pengetahuan dulu baru yakin, ya, Pak? Atau yakin dulu baru pengetahuan dulu baru yakin, itu Anda orang modern. Tapi saya sedang bicara tentang sejarah filsafat dulu, ya, sejarah ilmu gitu, ya. Nah, kalau dari sejarah ilmu kebalikannya. Kalau yakin dulu baru jadi pengetahuan, kan bisa kayak tiba-tiba gitu. Oh, enggak. Sekarang kita bicara tentang hal-hal yang diyakini akhirnya tidak perlu diyakini lagi karena sudah berubah menjadi pengetahuan. Ya, itu kapan itu? Bukti, betul, ya, setelah ada bukti. Baik, Anda sudah mulai meraba bahwa arahnya jelas bukan teologi, saya. Arahnya adalah filsafat. Kalau arahnya teologi, ya pasti saya akan berkutat dengan keyakinan, ya. Karena arahnya filsafat, saya katakan, kapan keyakinan berhenti dan berubah menjadi pengetahuan? Kalau teologi akan mengatakan, pengetahuan seperti apapun di bawah bayang-bayang suatu keyakinan, gitu, kan. Untuk filsafat, no. Untuk filsafat harus ada keyakinan yang besar tentang pengetahuan. Meskipun ya di sana sini tentang pengetahuan itu pun direnungkan lagi, ada unsur keyakinan dan seterusnya. Tapi prosesnya jelas, kalau di dalam filsafat pemihakannya jelas, yaitu akal, bukan iman. Apakah dengan demikian bisa terjadi satu bahaya yang besar, yaitu bahwa pengetahuan dibebaskan dari nilai-nilai dan akhirnya secara moral kita bisa melihat penciptaan hukum atau dan sebagainya? Bisa, tapi untungnya ini hanya ada dalam analisis. Kalau dalam kehidupan susah lah, dalam kehidupan kita harus lihat negara. Tapi dalam analisis kita harus bisa membedakan bahaya yang lain adalah juga ada. Kalau tidak bisa membedakan pengetahuan dan keyakinan, itu bahaya lain, namanya fideisme. Fideisme itu adalah gini, suatu cara pandang yang sebetulnya berdasarkan dengan cara berpikir juga ya, yang mengatakan bahwa kebenaran satu-satunya adalah berdasarkan keyakinan. Tidak perlu dicari dengan akal, yakin saja cukup gitu ya. Itu bahaya yang lain. Jadi belajar filsafat itu membuat kita seperti Bambang Wijayanto, begitu keluar dari kepolisian dia bilang harus waspada. Jadi betul-betul harus waspada, bukannya lalu mapan, oh ini pengetahuan, iya ini kebenaran, tunggu dulu. Bahkan dalam filsafat yang namanya pengetahuan itu pun diperiksa lagi gitu ya. Oke. Nah ini untuk pembedaan dulu ya, untuk pembedaan. Nanti buat sebentar, ini saya agak sedikit informasi. Apakah kemudian menurut filsafat yang tidak bisa terbukti dan tidak, itu berarti bukan hal yang benar, Pak? Itu lain hal. Apakah itu bukan berarti, bukan pengetahuan berarti? Yang belum terbukti? Iya. Harus saya katakan ya. Harus saya katakan ya, segala yang tidak bisa dibuktikan secara empiris dan rasional, atau empiris atau rasional, tidak bisa kita sebut suatu pengetahuan. Masuk teologi bukan pengetahuan. Teologi rasional, maka empiris. Pengetahuan. Empiris? Teologi tidak empiris tapi rasional. Berarti salah satunya rasional atau empiris. Matematika tidak empiris, tetapi rasional. Dia bisa membuat pembuktian rasional. 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau 2 tambah 2 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, dan terus sampai 4 kali. Itu pembuktian rasional. Kalau Anda tidak bisa membuktikan keyakinan Anda, tinggal sebagai keyakinan. Tapi begitu Anda bisa membuktikan keyakinan Anda secara empiris maupun secara rasional, masuk dalam wilayah pengetahuan. Teologi adalah pengetahuan. Maka dari itu suatu agama yang tidak mempunyai teologi, unsur pengetahuannya kabur. Ini menurut filsafat, bukan menurut teologi dan bukan menurut agama itu. Ada agama seperti itu, agama-agama suku. Lalu datang tuh antropolog asing, biasanya misionaris Kristen ya, mempelajari lalu menulis. Nah nanti kalau masuk ke agama itu harus tahu nih doktrinnya semacam ini kira-kira, supaya nggak salah paham. Nah, menjadi rasional, jadi pengetahuan bagi mereka. Orang yang bersangkut tidak tahu, hanya menghayati aja. Indonesia tuh jadi objek penelitian. Mereka tahu, kita menghayati. Maka teologi itu kan logos ya. Di dalam subjek manusia kan ada aspek yang rasional, ada aspek yang kita katakan non-rasional, bukan irasional tapi non-rasional, seperti emosi dan lain sebagainya. Itu berarti bagaimana selamanya kalau kita mau bicara pengetahuan tentang yang non-rasional, yang non-rasional itu harus bersedia di bawah yang rasional. Siapa yang mengharuskan? Karena kan rasio yang mau rasio dan empiris atau rasio? Rasio yang begini, saya harus jawab gini, tidak harus dalam hidup sehari-hari, tapi harus kalau kita mau membawa pengetahuan kepada ilmu pengetahuan. Tapi kalau dalam hidup sehari-hari, pengetahuan Anda tentang istri Anda tidak pernah jadi sains. Sains tentang istriku sendiri, gitu ya. Tidak harus juga, malah merusak hubungan rumah tangga. Ini saya tulis buku nih. Misalnya istrinya nama Lucy, Luciologi, gitu. Oh ini, waduh, pakai metode apa, teorinya seperti apa, modelnya. Itu nggak selesai dengan manusia ya, nggak selesai. Nggak, maksud saya kuliah ini kan juga tujuannya untuk sains ya. Jadi ya memang harus dikatakan dari sisi sains harus masuk pengetahuan rasional. Itu. Saya nggak lebih bingung Pak sebenarnya, tapi saya juga nggak ngerti ya. Saya coba. Anda sadar kalau Anda bingung? Iya. Nah bagus. Nggak, soalnya minggu lalu kan kita bicara tentang filsafat dan sains. Hari ini Bapak membuka sesi dengan ini ada pengetahuan, ini ada ilmu pengetahuan. Kemudian sekarang kita bicara tentang ini ada pengetahuan, ini keyakinan. Semua itu kan sebenarnya bicara terminologi apa ya, istilah. Tapi kan kita harus paham konsepnya. Sekarang kita belajar di filsafat. Saya cuma bertanya, kalau bisa diandai-andaikan, berandai-andai, bisa nggak sih Pak sebenarnya kayak pengetahuan dan keyakinan itu sebenarnya adalah hulu. Kemudian muaranya semua akan di sains. Lalu filsafat di mana posisinya? Dan kita sekarang ada di sini sebagai orang yang punya pengetahuan atau punya keyakinan atau sedang berfilsafat atau sedang mencoba menjadikan itu sebagai ilmu pengetahuan. Kita sedang berfilsafat. Kita sedang berfilsafat. Nah, di hulu betul keyakinan, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Di muaranya. Ya. Lalu filsafat adalah ngomong. Yang mengamati proses. Yang mengamati, yang ngomong. Berarti kita di luar pengetahuan, di luar sungai. Dan kita di luar sungainya, lihat. Nah, ya, ini apa sih yang terjadi di situ? Nah, itu yang membuat Anda bingung sekarang. Pengetahuan dan keyakinan, apakah bisa jadi kan kalau aliran sungai itu kan ada hulu, hulu kecil, nanti hulu besar, yeah. Atau masing-masing beda hulu atau bisa dua-duanya? Wah, kalau sedetail itu tanya lalu menjadi rumit ya. Bisa sangat rumit juga sih hubungan satu sama lain. Tapi saya mau secara karikatural aja yang Anda katakan semula tadi. Makanya adalah keyakinan, kemudian menjadi pengetahuan, lalu menjadi ilmu pengetahuan, ya. Kan Anda ingin, ada orang yang belajar seperti Anda mau tahu drama besarnya seperti apa, keseluruhan skenarionya, nah ini seperti itu. Sabar dulu, ini kan baru dibuka problemnya. Pelan-pelan kita lihat dulu. Kenapa ini penting, ya? Saudara-saudara, ini kita harus bedakan. Karena di dalam riset, selalu kita melibatkan diri juga dengan keyakinan. Misalnya, Anda yakin bahwa proses pembelajaran sudah bagus, tapi apakah Anda tahu bahwa proses pembelajaran itu bagus? Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah, pengetahuan itu objek yang disadari itu ada sebagaimana adanya. Saya tahu bahwa, contoh, baju yang Anda pakai berwarna merah. Berarti, objek, yaitu baju, yang saya sadari itu, memang sebagaimana adanya, yaitu berwarna merah. Di situ mulai Anda ketahui bahwa subjek dan objek sepertinya saling mendekat, gitu ya. Bukannya sebagai mana adanya itu maksudnya sesuai dengan konsensus, Pak. Saya konsensus sama-sama bahwa this is red, this ini merah. Iya. Kalau misalnya bisa. 2000 tahun lalu kita bilang itu timun, ya, juga timun namanya. Timun namanya. Bisa, betul. Boleh. Persoalan bahasa pada akhirnya betul. Tapi satu hal yang terpenting adalah bahwa objek itu tidak perlu lagi diduga, tetapi objek itu sudah evident bahwa memang merah dan bukan sesuatu yang kabur gitu ya. Itu hasil konsensus bisa, hasil suatu pembuktian empiris bisa, hasil dari suatu pembuktian rasional juga bisa. Yang penting bahwa objek itu memang begitu adanya. Nah, ya, objek yang dimaksud itu objek yang abstrak atau yang konkret? Bisa konkret dan bisa abstrak. Betul. Bapak bilang tadi kalau agama itu adalah teologi atau pengetahuan. Dan teologi yang disebutnya Tuhan, dan surga. Tapi, apa kita tahu sebagaimana adanya surga atau tidak? Itu masih sebuah konteks. Tapi kita, Bapak mengatakan bahwa teologi sebut saja iman akan adanya kebangkitan dan hidup setelah mati, ya. Itu bisa dijelaskan secara rasional, yaitu dari pengharapan manusia. Setiap manusia berharap dan berpikir bahwa mustahil bahwa kita ada tanpa tujuan yang lebih besar daripada kehidupan ini. Andai kata tidak ada tujuan yang lebih besar daripada kehidupan di dunia ini kehidupan yang sia-sia tanpa makna. Nah, dari pembuktian rasional itu, rasionalisasi ya, teologi muncul dari pengetahuan. Tapi pengetahuan rasional. Tidak ada orang yang bangkit dari kematian dalam arti lalu ceritanya saya lihat yang betul. Tapi logis bahwa ada harapan manusia di dunia ini, maka kita berpikir radikal saja, harapan ini mestinya ada objeknya. Nah, logis ngomongnya gitu, itu pengetahuan gitu. Tapi buktinya rasional. Kalau dibilang teologi itu sebuah pengetahuan, kalau dilihat dari teologi modern, bagaimana mereka menaruh itu dalam satu rangkaian sistematis? Iya, Pak, bisa juga. Iya. Ada cerita. Bahkan teologi modern itu juga bisa empiris. Dalam arti gini, empiris itu bukan berarti membuktikan bahwa sudah ada secara empiris, tapi harapan akan hidup setelah mati. Ternyata ada di berbagai agama dan di berbagai bangsa. Temukan di riset orang Hindu juga berharap tapi dalam bentuk reinkarnasi. Suku-suku primitif terasing kok ada kitab dewa, lalu ada bicara tentang hidup setelah itu apa. Itu saya pernah membaca tulisan dari Romo Bakar itu tentang suku-suku di Indonesia dan agama asli di Indonesia. Hampir semua agama asli di Indonesia itu punya pengharapan tentang hidup setelah mati. Ini empiris studinya. Nah, kemudian dari studi empiris ini disimpulkan mestinya ini bukan sesuatu yang fiktif, tapi ya ada korelasinya dengan sesuatu yang kita belum tahu sekarang. Hanya bisa diketahui dengan nalar, ya. Nah, itu sudah bisa jadi pengetahuan rasional, bukan empiris. Ya, bukan empiris. Misalkan pengetahuan itu hanya dipegang, diyakini, dijalankan, dan dipercaya oleh sekelompok tertentu, tetap dapat kaitan sebut pengetahuan, ya. Karena tidak semua orang memegang itu, hanya sekelompok orang yang diyakini, yang memegang dan menjalankan, tetap dianggap pengetahuan. Betul, bisa. Jadi suku tertentu punya pembuktian tertentu atas keyakinannya, ya. Bisa menjelaskan kenapa dia meyakini itu, ada reasoning. Jadi pengetahuan itu. Tapi kalau saya menolak itu, berarti bukan pengetahuan buat saya. Karena tidak menerima maksudnya dia. Ketika Anda masuk dalam suku itu, lalu Anda tahu apa yang dia percaya dan alasannya, itu jadi pengetahuan bagi Anda. tapi tidak melihat iman terlihat. Jadi gini, itu ada film bagus sekali, mestinya ada tonton. Saya nggak suka film India, tapi film ini terpaksa saya suka. Sedang main namanya PK. PK. Anda nonton ya? Udah baca resensinya. Jadi orang turun dari ini orang IT gitu ya. IT turun untuk menyelidiki manusia di bumi, tapi turunnya di India gitu ya. Kemudian dia kehilangan, dicuri anunya, remote controlnya, dia telanjang gitu ya, curi, cet, dia harus nyari gitu. Oke, saya singkat aja, gini, dalam rangka mencari itu, ada orang yang mengatakan, hanya Tuhan yang bisa menemukan itu, karena India begitu luas gitu ya. Nah, lalu dia cari gitu ya, Tuhan, mulai dengan tes empiris, yaitu beli patung. Hindu, dewa Hindu, dia ngomong, Tuhan saya minta makan. Lalu dia gini, dikasih makan. Yaitu, kan sebagai pengemis ya, diberi. Nah, lalu, bekerja ini Tuhan, memang benar ada. Tuhan saya minta kunci itu ditemukan. Nggak jalan. Lalu dia kembali ke tukangnya, ini baterainya sudah habis. Lalu dia tidak menjawab gitu ya. Wah, malah dimarahin sama tukangnya, lalu dia frustrasi, dia berkeliling, mulai melihat praktek agama dalam Hindu. Oh, begitu loh caranya meminta, yaitu dengan sesaji dan seterusnya. Oke, dia belajar sesuatu. Dia bawa tuh sesaji yang sama ke sebuah katedral Katolik. Lagi ada misa, nyanyi, semua suster-suster yang gini nyanyi ya. Lain dengan situasi di dalam pura, ya toh. Dia bawa sesaji itu ke kaki salib Yesus, gitu kan? Wah, marah mereka, dibawa keluar. Ini, Tuhan menderita karena orang seperti kamu. Dia mati disalib karena orang seperti kamu, dibilang gitu. Karena, dianggap penyembah berhala atau apa, gitu kan. Ini konflik of interpretation. Lalu, orang ini, si PK ini, artinya mabuk PK itu, ngelihat imamnya sedang minum anggur, kan. Lalu dia ngambil kesimpulan, Tuhan tidak hanya suka air, tapi juga suka anggur. Lalu dia beli anggur dia pergi ke masjid. Wah, dikejar sama orang-orang muslim, karena itu tabu untuk orang muslim, kejar. Jadi intinya ginilah, apa yang rasional bagi suatu kelompok, bagi kelompok lain itu justru irasional dan membahayakan. Nah, saya hanya cerita itu untuk mengatakan tidak bisa dikatakan bahwa apa yang dianggap oleh suatu kelompok itu total irasional. Ada rasionalitas. Orang seperti Pike itu, dia kalau lama di kelompok itu, dia mulai tahu, ada sesuatu yang rasional di sana, yang dia bisa mengerti, lalu jadi pengetahuan dari dia. Kalau Anda menghadapi kelompok lain, lalu mulai Anda tahu alasannya, itu jadi pengetahuan. Lalu Anda mulai bisa ngomong dengan kelompok itu dan bisa mengerti. Orang makhluk luar angkasa kan heran dengan itu semua. Susah. Saya lanjutkan ya. Jika objek itu ternyata tidak ada, atau hanya ada dalam kesadaran, pengetahuan itu keliru. Yang saya acu di sini jelas adalah pengetahuan empiris. Karena kita bicara ilmu, bukan teologi. Jadi, kalau ternyata hanya ada dalam kesadaranku, baju Anda merah begitu, tapi itu adalah keinginanku supaya itu merah, tapi ternyata hijau, keliru pengetahuan itu. Jadi, tesnya adalah ada gak real di luar kesadaran? Di mana ada pengetahuan, di situ tidak lagi dibutuhkan keyakinan sebetulnya. Agak karikatural perkataan saya, supaya jelas. Dalam kehidupan sehari-hari mestinya tidak demikian. Jadi kadang-kadang campur keyakinan dan pengetahuan. Tetapi kalau kita mau serius dengan ilmu pengetahuan itu membedakan betul keyakinan dan pengetahuan. Kalau di mana ada pengetahuan, di situ tidak dibutuhkan keyakinan, berarti pengetahuan mengusir keyakinan. Nah, ini dasar juga kenapa ada pencerahan kalau di Eropa. Pencerahan itu lalu sampai sekarang juga masih ada pengaruhnya. Bisa melanda ke iman religius juga. Jadi ya, iman itu juga bagian dari keyakinan. Jadi bisa hilang kalau kita tahu sesuatu. Maaf, kalau keyakinan itu kan kita bisa golongkan dalam naif experience, Pak ya. Kalau trigger dan homology misalnya, dia memperlihatkan bahwa sesuatu yang naif itu pada pertama kali lalu menjadi, akan berubah menjadi pengetahuan setelah proses berikutnya reconfiguring, setelah itu jadi naif lagi, Pak. Jadi kita nyetir mobil juga dialektis. Jadi akhirnya jadi naik lagi waktu kita sudah bisa. Itu apa enggak begitu, Pak? Keyakinan bisa. Ya, keyakinan. Saya kan hanya memenggal satu slide di situ, Pak. Supaya jelas perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan. Kalau dalam kehidupan dialektis, Pak. Jadi ada kenaifan kedua kalau rigor ya. Tapi rumit yang ada dalam filsafat, sorry. Dia tahu lebih banyak mungkin. Ada kenaifan kedua, nanti ketiga atau keempat. Cuma beginilah. Kita cukup puas untuk tahu perbedaannya. Cukup puas. Nah, sekarang begini. Keyakinan, ya, objek yang disadari itu ada, tidak perlu sebagaimana adanya. Ini tentu penjelasan saya dari aspek rasional ya. Ini sudut pandangnya rasional, bukan sudut pandangnya iman ya. Dari sudut pandang rasional, orang yang yakin itu sebetulnya menyadari suatu objek yang tidak jelas. Jadi kayak pikir. Jadi orang rasional tuh kayak pikir itu lihat bahwa aneh sekali kok seperti itu gitu ya. Kok yakin seperti itu? Kabur. Nah, objek yang disadari ada tidak perlu sebagaimana adanya, saudara-saudara. Itu keyakinan. Anda yakin akan hidup setelah mati? Iya. Anda tahu tentang hal itu secara empiris tidak ya, secara rasional tadi diargumentasikan gitu ya. Nah, tapi untuk orang yang ilmiah atau yang rasional akan mengatakan gini, objeknya tidak jelas, maka bagian dari keyakinan. Tapi mengenai hal itu saya pernah membaca begini, Pak. Jadi ada sekelompok ilmuwan, mereka mencoba meneliti apakah ada kehidupan setelah kematian itu. Ternyata menurut kesimpulan mereka itu ada. Dengan treatmentnya adalah membuat orang menjadi setengah mati ya. Tapi mereka kemudian bisa menghidupkan lagi. Dokter Moody namanya. Nah, ya, rata-rata mereka katanya melihat ada cahaya dan sebagainya. Artinya mungkin itu juga sebagai sesuatu yang empiris mungkin, Pak. Bisa. Tapi itu usaha-usaha untuk membawa suatu keyakinan pada pengetahuan empiris. Cuma kebanyakan dari sudut pandang rasional yang namanya keyakinan, misalnya Anda yakin bahwa Anda lulus mata kuliah itu, berarti objeknya tidak perlu sebagaimana adanya. Ya kan? Anda belum punya bukti, tapi Anda boleh. Ketika Anda lulus, itu jadi pengetahuan bagi Anda. Tapi kalau baru yakin aja, objeknya tidak perlu sebagaimana adanya. Ya. Okay. Ya. Ini real lagi ya, Pak ya. di mana yakin, di mana pengetahuan. Saya seorang muslim dari lahir. Orang tua saya mengajari saya bagaimana caranya sholat. Saya tahu bagaimana caranya sholat, mulai dari yang berwudu sampai saya sholat. Itu pengetahuan buat saya. Saya nggak tahu kenapa saya melakukan itu. Sampai pada satu titik setelah saya belajar, saya dewasa, saya jadi orang modern, saya bicara ke banyak hal, baru kemudian saya yakin. Tapi tidak tahu. Setelah saya melakukan banyak hal dan saya mencari tahu banyak hal, baru pengetahuan itu jadi sesuatu yang malah yang saya yakini. Dan saya merasa ada banyak orang yang prosesnya justru terbalik. Saya tahu dulu, oke, saya tahu banyak hal, kemudian saya akan pilih mana yang akan saya yakini. Dalam bidang kehidupan, apalagi kehidupan eksistensial. Yang maksimalnya udah dijawab. Eksistensial termasuk meyakini suatu nilai atau pemakna tertentu. Itu dialektis. Dialektis dalam arti bisa mengetahui, ya, untuk meyakini keyakinan mendasari suatu pengetahuan. Bahkan di dalam ilmu pengetahuan, siklus itu juga terjadi. Tapi akan saya tunjukkan bahwa diskusi seperti ini juga tidak bisa dipertahankan tanpa kontaminasi satu sama lain. Diskusi ini tidak bisa puritan, tidak bisa. Tapi kita perlu membuat distingsi supaya tahu bedanya. Karena bahaya tidak tahu bedanya. Itu bahaya. Semakin suatu objek sulit dibuktikan keberadaannya dalam kenyataan indrawi, ya, semakin terbuka peluang dia menjadi objek keyakinan. Ya. Anda pada usia 60-an tetap sehat atau bisa sakit atau gimana? Anda tahu atau tidak? Tidak kan? Tidak pasti. Anda harus yakin bahwa Anda sehat. Itu bisa jadi keyakinan. Semakin wilayah itu tidak bisa diketahui, keyakinan mulai masuk, lalu agen-agen asuransi ikut mengoperasikan keyakinan itu dan dapat untung dari keyakinan Anda atau ketidakyakinan Anda, terutama ketidakyakinan Anda bahwa tidak yakin akan sehat, agen asuransi, oke, gitu ya. Nah, masa depan kita tidak tahu seperti apa. Terbuka peluang untuk keyakinan. Apakah ilmu juga menyangkut masa depan? Pasti iya, maka harus memprediksi ilmu itu. Maka ilmu tidak bisa seluruhnya adalah pengetahuan yang sudah jadi. Oke. Pertanyaan saya sekarang, apakah sains tidak mengandung keyakinan? Menurut Anda? Mengandung apa? Sains kan itu kebanyakan sudah terbukti benar. Ketika suatu kebenaran sudah terbukti, maka otomatis orang akan yakin dengan apa yang sudah dibuktikan. Oh, begitu. Ya, bagus. Baik. Itu keyakinan rasional namanya. Karena kita yakin dengan sains, bahwa sains itu buktinya bisa kita yakini kebenarannya. Anda berpendapat bagaimana? Sama sih, tapi kalau Bapak bilang itu karena keyakinan rasional, berarti yang Bapak tanyakan keyakinan irasional. Oh enggak, maksud saya mengandung keyakinan atau tidak. Mengandung. Yaitu? Kalau tadi dikatakan bahkan hasilnya kemudian masih diyakini gitu ya. Itu baik. Sains itu kan, sains itu sebenarnya memang apa, variasi fake juga. Iya. Nah, ini lebih radikal lagi ya. Oke, semuanya adalah keyakinan sebetulnya, di mana sains salah satu bentuk keyakinan. Nanti akan ada perang keyakinan antara bentuk keyakinan religius dan bentuk keyakinan ilmiah. Tapi dalam filsafat ilmu cukup jelas lah, kalau kita bicara sains, bukti rasional dan bukti empiris menyudahi keyakinan dan berubah menjadi pengetahuan. Maka sains dalam arti yang paling kabur gitu ya, seperti yang ada kemukakan paling umum lah ya, dan kritis sekaligus ya, bisa dikatakan ya salah satu bentuk keyakinan. Boleh. Cuma kita harus distingsikan lebih jauh soal keyakinan ini. Tapi bagaimana? Mari kita lihat sebentar ya. Ini definisi sains ya. Ini definisi sains yang saya ambil dari Klemke. Definisi yang cukup terkenal karena dia lalu merinci, dan dalam rincian itu kita lalu tahu apa itu sains sebetulnya. Sains adalah pengetahuan, pengetahuan loh, yang diperoleh dengan membuat observasi-observasi setepat dan sedefinitif mungkin, merekam hal-hal itu dengan jelas, menggolongkan hal-hal itu menurut pokok bahasan yang dipelajari, menyarikan dari mereka dengan induksi pernyataan-pernyataan umum, hukum-hukum yang menyatakan keajaiban-keajaiban, mendeduksi pernyataan-pernyataan lain dari keajaiban-keajaiban tersebut, memverifikasi pernyataan-pernyataan itu dengan observasi-observasi lebih lanjut, dan mengajukan teori-teori yang berhubungan dengan sejumlah besar hukum-hukum. Oke, ada beberapa komponen di sini. Pertama adalah observasi, ya. Kedua, dokumentasi, merekam hal ini dengan jelas. Tiga adalah klasifikasi. Empat adalah induksi. Lima adalah deduksi. 6 adalah verifikasi, 7 adalah teori. Dari sini aja kita sudah tahu nanti metode ilmu itu seperti apa. Tadi benar kalau dikatakan bahwa perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, kata kunci adalah metode. Dan ini 1 sampai 7 adalah satu proses penyaringan dari pengetahuan yang kabur menjadi pengetahuan yang jelas, harus disaring lewat saringan metodologis gitu ya. Inilah saringannya, dengan membuat observasi, mendokumentasikan, mengklasifikasikan. Klasifikasi penting karena jangan sampai pengetahuan tentang bios makhluk hidup dicampur dengan pengetahuan tentang materi yaitu kimia, perubahan zat, lalu dicampur lagi dengan materi yang tidak mengalami perubahan, hanya bergerak saja tapi tidak berubah substansinya. Lalu harus dibedakan lagi dengan objek yang lain, yaitu manusia, lalu masyarakat. Jadi ada tipologi dan ada keluarga besar, ada pohon ilmu pengetahuan gitu ya. Nah itu untuk memberikan wilayah-wilayah yang berbeda-beda untuk penelitiannya, sehingga dari mereka bisa disarikan suatu pernyataan-pernyataan umum, bahkan dideduksikan lagi, diturunkan ke bawah. Nah, semacam itu. Oke, 1 sampai 7 ya, itu proses itu. Saya sebut tadi menyaring ya, pengetahuan yang kabur menjadi pengetahuan yang jelas lewat saringan metodologis. Tujuannya apa? Saring. Hah? Ya, untuk apa menjadi validitas? Hah? Validitas. Validitas, bagus. Untuk apa lalu kamu sedangkan? Konsumsi. Dimakan. Jadi konsumsi oleh. Oh, sajinya. Sebagai satu roda. Oke, ya, baik. Agak lebih dalam. Kalau dipakai, pastilah dipakai ya. Tapi lebih dalam lagi. bukankah awalnya kita bicara begini, subjek dan objek. Salah satu cara untuk mendekati adalah ilmu. Nah, ini dengan metode. Kalau dekat, campur atau identik, itulah kita sebut kebenaran ya. Kenapa? Diterima sebagai kebenaran ya. Sebetulnya gitu. Bahwa hukum gravitasi itu awalnya adalah pengetahuan sehari-hari bahwa benda itu pasti jatuh, lalu memakai saringan metodologis begini, lalu menjadi rumus hubungan gravitasi, kecepatan dan massa begitu ya. Oke. Sebetulnya itu kan lalu ada satu keyakinan dari situ kan. Oh benar toh. Berarti alam itu bekerja seperti itu ya. Nah. Jadi sebetulnya tujuan akhirnya kebenaran loh. Cuma ilmu pengetahuan tidak akan lompat langsung ke kebenaran gitu ya. Itu filsafat. Yang sekarang saya ingin tanya kepada Anda, kenapa harus ada proses 1 sampai 7 untuk memastikan dan Anda sebut sebagai validitas itu? Kenapa harus ada validitas? Kenapa? Kenapa tidak terima saja? Kenapa harus dipuji seperti itu? Kenapa harus ada validitas? Karena ada pada kenyataannya yang namanya pseudoscience. Ada pseudoscience. Berarti ada kesesatan-kesesatan. Ada pendapat-pendapat yang merupakan yang masih bisa dibantah gitu ya. Berarti apa? Apakah 1 sampai 7 itu suatu pengetahuan murni? 1 sampai 7? Hah? Ada keyakinan malah ya. Malah keyakinan 1 sampai 7. Saya ingin mengatakan gini. 1 sampai 7 itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengokohkan suatu keyakinan sebetulnya. Iya. Anda yakin bahwa apel itu jatuh disebabkan oleh kekuatan yang disebut gravitasi. Newton juga gitu. Pasti ini kekuatan gravitasi. Yakin. Apakah itu benda sebagaimana adanya? Masih belum jelas. Lewat 1 sampai 7 dia buktikan, terbukti, lalu bisa dikonsumsi nanti dipakai untuk peluru, untuk bola, ya, katrol dan sebagainya. Ah, keyakinan ini kokoh sekarang. Artinya gini, kalau Anda mengatakan bahwa sebetulnya sains itu suatu bentuk keyakinan, betul juga. Cuma ceritanya agak panjang untuk menuju ke sana. Suatu keyakinan yang seperti apa gitu ya. Nah, ada unsur pengetahuan pasti, tapi tidak semuanya diketahui, saudara-saudara. Unsur pengetahuan ada tentang gravitasi. Tapi apakah kalau kita itu tahu hubungan gravitasi seperti itu, rumusnya gitu ya, apakah alam itu habis oleh rumus itu? Nah, masih ada misteri alam. Tetapi rumus itu bisa dipakai, Anda bilang ya, bisa dipakai. Jadi sebetulnya pragmatis aja itu. Iya. Kita belum tahu alam itu seperti apa. Masih misteri alam itu. Oke. Jadi ada keyakinan. Mengapa untuk menjadi sains pengetahuan harus melalui proses 1-7? Sebetulnya karena sains adalah a justified true belief. Pengetahuan benar yang dibenarkan, yang dibenarkan ya. Jadi bukan benar dengan sendirinya. Ini pengetahuan benar karena diyakini benar. Pengetahuan benar karena dibenarkan nih. A justified true belief. Jadi jangan Anda berpikir bahwa sains itu sudah benar dengan dirinya sendiri. Oh tidak. Nah, bahkan dalam sejarah sains terbukti bahwa di dalam sains sendiri apa-apa yang dulu diyakini benar itu berubah. Iya. Tapi kalau kita hidup dalam konteks kekinian ini yang melihatnya lain gitu. Kalau lihat sejarah, oh, berubah. A justified true belief. Maka bisa perang. Perang antara keyakinan, keyakinan ilmiah, keyakinan religius itu bisa juga. Tapi tidak harus demikian, Pak. Dalam praktek dialektis. Pak, saya tidak mengerti apa itu true belief. Gini, Pak. Example. Example. Anda yakin Anda lulus kuliah ini? Gak yakin. Anda yakin nanti akan sampai ke rumah dengan selamat? Bisa jadi, gak yakin juga. Oh, Anda harus ditolong ini. Karena keyakinan Anda akan menjadi kenyataan. Anda harus meyakini sesuatu yang baik supaya itu menjadi real gitu ya. Nah, jadi kita harus yakin bahwa kita bisa pulang dengan selamat dan jadilah keyakinanmu gitu kan. Nah, itu adalah keyakinan yang benar. Kalau Anda tidak yakin bahwa Anda pulang ke rumah dengan selamat, itu sebentuk keyakinan yang lain, yaitu ya, Anda begitu yakin bahwa kehidupan ini absurd. Absurd itu tidak bisa kita memastikan apapun di dalam hidup ini. Anda masuk di dalam suatu sikap hidup yang pesimis. Dan pesimisme itu suatu bentuk keyakinan juga. Tapi pesimisme itu tidak bisa kita sebut sebagai true belief, sekurang-kurangnya untuk saya. Itu bagian dari keyakinan juga gitu ya. Jadi true belief saya adalah bahwa hidup ini harus optimis, bahwa kita bisa sampai ke rumah dengan selamat. True belief saya. Saya harus justify true belief itu. Betul kan? Wah, lalu saya pulang ke rumah. Jadi true belief itu true-nya Anda yang menentukan. Di sini true-nya yang menentukan ilmuwan. Fisikawan seperti Newton. Saya yakin ini yang namanya gravitasi dan ini adalah keyakinan yang benar dari saya. Saya akan benarkan lagi dengan prosedur 1 sampai 7. Lalu orang lain ikut yakin. Supaya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, betul sekali. Dipertanggungjawabkan secara rasional. Berarti itu boleh saya sebut science is a justify of false belief juga. Oh, nanti jadi bukan science, pseudoscience mungkin. Enggak, ada false belief yang dibuktikan bahwa itu memang salah. Kalau science enggak bisa, karena dia buktinya empiris ya. Tapi kalau ideologi atau apa lain hal, ideologi itu semu ya, 1-7-nya semu. Tapi kalau science buktinya real, apa empiris. Enggak, sekarang gini. Saya tidak mengambang dengan definisi ini, enggak ngambang. Seluruh proses Anda di UPH berapa tahun? 2 tahun. Lebih bisa ya. Jangan. Oh ya, saya harap jangan karena ada mahasiswa kapal selam yaitu kapal selam ini. Entah gimana 1-2 semester berikut tiba-tiba dia muncul gitu. Pak, lanjut lagi ya, Pak. Ya gitu ya, itu kapal selam. Jadi 3 tahun nanti. Dia ini 2 tahun, Pak. Betul. Enggak, yang coba sebelum kemana-mana begini. Proses 1 sampai 7 itu proses Anda loh. Anda harus punya keyakinan tertentu tentang riset misalnya. Saya kok yakin bahwa game, orang banyak meyakini game itu menimbulkan demotivasi belajar. Bahkan juga perilaku agresif semacam itu. Saya kok yakin bahwa itu tergantung pada games-nya. Dan bahkan bisa mendukung kreativitas. Itu kan keyakinan yang benar menurut Anda gitu kan. Lalu Anda bawa lewat prosedur 1-7, ada observasi, verifikasi, deduksi, ya. Lalu ya, semua proses itu terjadi. Itu sebetulnya proses di mana Anda membuat penelitian dan kemudian dipertanggungjawabkan tadi secara rasional dan ilmiah di depan sidang. Jadi ilmu. Lalu Anda temukan bahwa game ternyata mendukung kreativitas. Tapi bisa juga dari ketidakyakinan, Pak. Kenapa? Misalnya, saya tidak yakin kalau ternyata imunisasi itu berpengaruh pada... Bisa juga, kemudian kita buktikan ketidakyakinan kita. Bisa. Seperti itu. Jadi nggak harus ketidakyakinan dulu. Bisa. Itu yang namanya skeptisisme. Jadi Anda skeptis dengan suatu pendapat, suatu pandangan, lalu ingin membantah pandangan itu dengan suatu pembuktian. Tapi kan Anda punya keyakinan lain. Bukan soal yakin bahwa tidak yakin, ini nanti namanya circulus vicious, jadi tingkatan kekaitan. Tapi gini, dia tidak yakin akan sesuatu, dia ingin buktikan bahwa keyakinan itu tidak benar. Nah, yang saya katakan ini, untuk bisa membuktikan bahwa keyakinan itu tidak benar, dia harus meyakini sesuatu. Misalnya metodenya, metodenya sebenar. Ya, yakin. Iya, baik. Oke, okay. Ini berat sekali hari ini. Saya bingung kalau gitu keyakinan datang dari mana? Begini. Ini pertanyaan. Ini Anda diam-diam lalu jadi berfilsafat benar ya. Dia bertanya gitu, keyakinan datangnya dari mana gitu ya. Oke. Jawaban yang paling sederhana dan mudah adalah dari diri kita sendiri. Dari praktek kita sehari-hari, dari sikap naif kita sehari-hari, datanglah keyakinan itu. Keyakinan itu datang dari, ya, kita hidup dan hidup itu diperlengkapi juga dengan yakin. Coba deh, Anda bangun tidur, mulai tidak yakin dengan lantai Anda, sulit untuk hidup. Ini yakin, ini begitu Anda, oh saya yakin ini lantai tidak ada goncangan dan seterusnya, lalu jalan. Jadi keyakinan dibawa serta melekat pada kehidupan, bagian dari apa yang dalam filsafat disebut faktisitas. Kalau bicara faktisitas kan berarti dari orang lain, kebanyakan orang. Oh enggak lah, faktisitas bukan dari orang lain. Faktisitas itu melekat di dalam keterlemparan manusia di dunia ini. Jadi yang tidak berdaya. Hah? Tidak berdaya. Tidak. Itu bagian dari menjadi manusia. Itu yakin. Jadi manusia itu yakin. Sorry. Kalau bagian dari jadi kan berarti kita udah dalam hidup ini, berarti subjek sama objeknya udah nyatu gitu. Oh bukan. Ada yakin itu spontan, tidak diperiksa lagi. Nah, ketika Anda mulai memeriksa, mulai ada kesenjangan subjek dan objek. Lalu tahap dialektis selanjutnya, Anda harus mendekatkan pada objek dengan pemikiran rasional. Nanti cerita masih panjang. Anda sudah mulai provokasi. Oke. Baik, nah saya mau cerita sedikit tentang Popper. Tidak begitu mudah Popper ini. Popper adalah salah seorang filsuf ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa kalau kita melihat sejarah sains, sains itu tidak berkembang lewat sebut saja penemuan-penemuan kebenaran. Tidak. Bahkan kata kebenaran itu sendiri sangat dicurigai oleh Popper bisa membawa orang pada ideologi. Nah, sains tidak seperti misalnya Galileo menemukan kebenaran tentang hukum gravitasi. Robert Boyle menemukan kebenaran tentang tentang sel. Max Planck menemukan kebenaran tentang apa. Nah, sains itu berkembang lewat apa yang dia sebut proses falsifikasi. Jadi falsifikasi itu adalah upaya dari para ilmuwan untuk membuktikan salah sebuah pendapat tertentu di dalam sains. Jadi ada yang katakan tadi ya, jadi skeptis gitu, tidak yakin ini, saya buktikan salah. Itu namanya falsifikasi. Nah, dalam rangka proses falsifikasi itu, ada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat, atau kalau Anda mau lebih konkret lagi, informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan ilmiah tertentu yang tidak bisa digugurkan, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa dibuktikan, bukan tidak bisa dibuktikan, lebih tepat gagal dijatuhkan, belum dibuktikan sebagai tidak berlaku gitu ya. Nah, dia bertengger sebagai suatu tesis yang kuat, kokoh. Nah, untuk sementara ini tesis kokoh itu dipandang sebagai tesis yang bisa dipakai untuk tadi yang bilang dikonsumsi ya, dipakai untuk tujuan-tujuan teknologi dan sebagainya. Sebut Torricelli itu menemukan barometer dan tekanan udara. Sampai hari ini orang yakin lewat alat yang namanya barometer itu bahwa yang namanya tekanan udara itu ada. Yakin. Tetapi itu bukan kebenaran loh saudara-saudara. Informasi itu adalah tesis dari Torricelli yang sampai hari ini masih dipegang dan dipakai untuk keperluan teknik dan seterusnya dan berfungsi. Kita tidak tahu, siapa tahu 20 tahun mendatang ada seorang ilmuwan yang memfalsifikasi tesis Torricelli ini bahwa ini bukan tekanan udara melainkan gravitasi atau kombinasi gravitasi dan tekanan udara atau apapun gitu ya, gerak bulan atau apapun gitu, lalu kita tidak bisa sebut sebagai tekanan udara lagi. Mirip seperti Pluto itu disebut planet dulu, sekarang tidak lagi, semacam itu. Jadi artinya di dalam science itu cair sekali, bahkan tidak bisa kita berpegang dari suatu hasil sains lalu mengatakan itu kebenaran, tidak bisa. Ini harus menjadi sikap mental kita yang belajar ilmu, bahwa ilmu bukan kebenaran. Ilmu sedang berusaha menemukan hubungan-hubungan yang ada di alam ini, dan dalam rangka itu bisa ditemukan kadangkala hubungan-hubungan yang cocok, tapi tidak menjamin bahwa itu satu-satunya pendekatan terhadap alam. Pak, kalau yang Pak Charles Darwin punya teori itu sebenarnya masuk apa, pengetahuan atau ilmu? Atau filsafat? Itu sudah menjadi ilmu pengetahuan, karena ada pembuktian, ada metode, semakin modern juga metodenya, bukti-bukti semakin banyak gitu. Jadi ilmu. Namun, konstruksi keseluruhan dari teori evolusi, nah, itu banyak unsur filosofis, unsur wawasan dunia, dan seterusnya. Tapi kalau mikro evolusi, yang kecil-kecil, banyak buktinya. Makro, alam semesta, Big Bang, dan seterusnya, masih banyak unsur spekulasi. Filsafat membina. Tapi untuk menjadi sains, kita masih nunggu. Mana buktinya? Teori relativitas juga mana buktinya? Belum. Maka ada observatorium Zen itu melempar materi itu dari Swiss ke Italia itu dengan kecepatan, mendekati kecepatan cahaya untuk menemukan apa yang terjadi di situ. Katanya sih mulai dibuktikan itu. Tapi cerita selanjutnya saya enggak dengar. Mereka usaha untuk membuktikannya. Terakhir dibantah lagi, Pak. Ah, muncul bantahan. Tuhan itu dibantah. Iya, bantah Tuhan. gitulah. Maka wilayahnya wilayah anu spekulatif, spekulatif. Ini atau sebelum menyimpulkan bahwa menurut sebetulnya tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada ilmu pengetahuan mutlak sebelum dia dibuktikan lagi begini, Pak. Iya. Tapi juga tidak bisa dikatakan bahwa oh semua ilmu pengetahuan itu relatif, nggak bisa. Untuk saat ini bisa kita pegang. Lebih tepat ilmu pengetahuan itu pengetahuannya juga historis. Pengetahuannya relasional juga loh dengan kondisi-kondisinya. Tapi sampai saat ini paling gede. Iya. Kalau Anda katakan ilmu pengetahuan itu bukan pengetahuan yang mutlak, itu benar. Tapi kalau Anda katakan ilmu pengetahuan itu pengetahuan yang relatif, itu kita masih bisa berdiskusi lebih lanjut. Tidak juga, karena banyak orang yang berpegang pada ilmu pengetahuan dewasa ini, dan ilmu pengetahuan terbukti lewat teknologi, lampu, bahkan laptop Anda ini hasil ilmu pengetahuan, tidak sangat, tidak relatif. Tapi mutlak, no. Yeah. Korelatif tuh gini maksudnya. Ah, apa yang Anda sebut kebenaran di lain tempat itu beda gitu. Enggak lah, dalam ilmu pengetahuan jelas pada titik ini untuk sementara bisa kita pegang misalnya. Bukan kebenaran yang abadi, itu betul ya. Historis ya. Oke. Okay. Baik, pelan-pelan ya. Ada berapa bentuk pengetahuan? Nah, saudara-saudara, ini skema ya, skema. Kenapa sih dalam sejarah itu ada mitos? Misalnya mitos-mitos Yunani atau mitos-mitos India atau mitos-mitos Sunda misalnya. Tentang gerhana matahari, tentang gempa bumi, tentang penyakit, tentang penderitaan, bahkan juga tentang hidup setelah mati. Itu ada mitosnya. Itu Ricoeur itu ada satu riset dari dia yang menarik. Jadi ini kontroversial juga, bolehlah nanti didiskusikan. Menurut dia terjadi persilangan antara kekristenan dengan keyunanian. Di sebelum ada persilangan itu, sebetulnya tema tentang hidup setelah mati belum menjadi tema yang sangat spesifik dan diteologikan dan seterusnya. Ini cerita tentang Ricoeur ya. Tapi ada mitos Yunani tentang hidup setelah mati. Ada Eurydice di situ yang mati tiba-tiba lalu masuk ke Hades, kemudian dijemput oleh kekasihnya, tapi kekasihnya tuh pemain harpa, saya lupa namanya. Nah, lalu kalau dia bisa memikat binatang-binatang monster-monster mitis itu di Hades, bisa menuntun Eurydice sampai ke atas lalu hidup lagi gitu. Syaratnya satu, jangan menoleh belakang. Tapi suatu ketika dia menoleh belakang lalu mati dan hilang tuh. Nah, itu cerita tentang jiwa yang hilang itu di dalam keabadian. Itu memberikan inspirasi bahwa sebetulnya ada kehidupan setelah mati. Itu juga mempengaruhi Plato bahwa jiwa itu abadi gitu ya. Nah, kemudian kekristenan itu belum mentematisasi itu dulu. Lalu ketemu, set, jadi tema. Tidak merupakan suatu hal yang buruk bahwa kekristenan ketemu dengan Plato gitu ya, dengan Yunani, lalu menjadi refleksi teologis itu. Enggak, saya hanya ingin tegaskan bahwa jangan menganggap enteng mitos. Mitos itu bukan sekedar dongeng. Itu adalah suatu bentuk pengetahuan kuno di saat manusia belum diperlengkapi dengan observasi, lalu harus membuat narasi tentang penderitaan, sakit, nasib baik, nasib buruk. Cuma ada kelemahan yang mendasar ya, mitos itu ditunggangi oleh kekuasaan, otoritas, imunitas terhadap kritik, teror, sistem tabu, dan seterusnya menjadi irasional akibatnya lalu mitos. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi syukur bahwa dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan atau sejarah pengetahuan, ya, itu berkembang pengetahuan filosofis. Pak, itu typo ya? Tipologi? Enggak, maksudnya pengetahuan mitis itu typo ya? Typo itu apa? Salah ketik. Kenapa? Harusnya? Kalau Bapak sebutnya mitos terus, tapi itu mitis. Oh, itu ini, sama ini atau beda? Terjemahan dari mythical. Ah, mythical. Kalau Inggris Anda lebih ngerti. Mythical knowledge, bukan mystical knowledge, mythical knowledge, kalau bendanya, noun-nya adalah myth. Nah, Indonesia memakai strategi penerjemahan gini, mitos itu dari bahasa Yunani, mitos, harusnya mite gitu ya, lebih enak ya. Nah, kemudian kata sifatnya mitis, mythical. Nah, kalau saya sebut pengetahuan mythical, saya mengikuti bahasa Amerika atau Inggris, mitikal. Tapi kan sudah terlanjur kita mengikuti bahasa Eropa, psikologis, bukan psikologikal. Politis, bukan politikal, gitu kan. Ini juga bukan mitikal, tapi mitis. Gitu. Enggak salah tipe. Enggak. Sadar, enggak ada S-nya juga sadar. Bukan mistis, tapi mitis. Ya. Kata okay. Mistik. Nah, yang kedua adalah pengetahuan filosofis, yaitu ketika manusia itu mulai berpikir rasional dengan pembuktian rasional. Nggak ada itu cerita seperti itu tentang gerhana matahari. Bisa dihitung semuanya. Dikalkulasi, bahkan bisa dibuktikan kemudian. Muncul filsafat. Berarti ibu filsafat mitos. Ya. Nah, kemudian pengetahuan ilmiah. Ya. Iya memang. Ini kalau udah ngomong seperti ini bisa panjang, apalagi kalau kita diskusi ya. Ini Anda ambil bahan-bahan saya ya. Kita masih bisa bahas minggu depan yang selanjutnya. Terima kasih Pak, lain kali 10 menit sebelumnya supaya saya bisa style suatu ending yang. Teman-teman ada yang belum absen sekali lagi. Sekarang aja, kalau gak lupa. Nampak aja. Daruli belum. Stop.